نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Kita insyaallah melanjutkan kajian tafsir Al-As'adi ayat ke-25 dari surat Al-Baqarah insyaallah taala. Ayat yang sebenarnya agak panjang, jadi mengi'rabkannya itu lumayan panjang jadinya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Taib ini insyaallah berkaitan dengan bab atau pembahasan baru dalam Al-Baqarah. Tidak lagi kita berbicara tentang karakteristik orang-orang munafik. Menandakan sekarang ditandai dengan adanya waw. Waw di sini berarti waw apa? Bukan waw ataf. Waw isti'nafiyah. Yaitu memulai kalam baru dan meneruskan kalam baru ya dengan tidak keseragaman dengan sebelumnya plek. Nah. Tetapi tentu ada korelasi. Tiap-tiap ayat itu urutannya pasti ada korelasi. Enggak mungkin enggak ada. Baik kita tahu atau enggak. Baik, waw ini isti'nafiyah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Basyir di sini fi'il, ya, fi'il amr. Mabniun ala sukun. Ya, mabniun di akhirannya itu sukun asli. Basyir. Asli basyir, sukun akhirannya. Basyir. Nah, dia tapi kemudian dikasrohkan kan kita lihat. Basyiril ladzina, basyiri ya. Basyiril ladzina. Dikasrohkan kenapa? Alasannya adalah iltiqa as-sakinain namanya. Iltiqa as-sakinain artinya adalah pertemuan antara dua sukun. Pertemuan antara dua sukun. Karena asli basyir ini kan sukun ya. Kemudian setelahnya ada al-ladzina. Basyiril ladzina. Nah, itu juga aslinya lamnya itu sukun. Nah. Ya. Tapi kan kemudian kalau lam ketemu lam, ini jadinya tasdid. Wabashiril ladzina. Ya. Ya udah seperti itu. Jadi makanya tasdid di sini, alladzina. Ya, basyir, basyir dalam basyir itu di dalamnya terkandung fa'il. Makanya disebut fa'il objek atau subjek untuk basyir. Itu adalah domir. Domir mustatir wujuban. Takdirnya anta. Jadi basyir itu domir mustatir wujuban fa'ilnya. Takdirnya anta. Itu basyir fa'il. Basyir, basyir anta. Mustatir ini berarti di apa namanya, disembunyikan secara wajib. Beda dengan, kenapa secara wajib? Karena ya tidak pantas disebutkan basyir anta, walaupun kadang-kadang bisa, tapi tidak, asalnya tidak, asalnya domir itu di istitar atau subjeknya di istitar. Namun di misalnya domir mustatir jawazan seperti kalimat misalnya fa'ala misalnya, atau basyara fi'il madhi kan itu mufrad dan dia ghaib ya. Nah itu basyara di dalamnya terkandung domir mustatir tapi jawazan. Kenapa? Karena bisa aja kita kan basyara arif fulanan misalnya. Basyara ada arif di sini sebagai fa'il. Nah berarti kan di sini fa'ilnya bisa disembunyikan, bisa enggak. Adapun kalau misalnya basyir itu sudah jelas langsung harus disembunyikan. Kemudian wabashiril ladzina. Alladzina. Alladzina di sini al-ism al-mausul menunjukkan jamak ya. Alladzina mabniun ala al-fath. Ya, akhirnya fathah. Dia enggak bisa menjadi alladzini, alladzinu enggak mungkin. Jadi dia terbinakan ala al-fath alladzina seterusnya. Nah alladzina ini dia fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih. Ya kan? Karena kata basyara yubashiru tabshiran itu adalah fi'il yang transitif, membutuhkan objek. Nah, sekarang objeknya siapa? Yaitu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi alladzina ini isim mausul, dia mabni namun dia dalam posisi objek, berarti mansub, maf'ul bih. Kemudian as-shalihat. وبشر الذين آمنوا آمنوا فعل فعل فعل ماضي مبني على ال على على على الضم kenapa لاتصاله بواو الجماعة karena dia dia nyambung dengan waw al jamaah الذين آمنوا gitu kan waw di sini waw al jamaah dia sebagai domir ya ya okay. Dan dia sebagai fa'il waw jamaah ini sebagai fa'il. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلِفْ فَارِقَهُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Jadi kita punya waw di sini. Nah waw yang ini waw apa? Nah ini baru yang disebut waw, waw ataf. Berarti kalau misalnya kita benar-benar memperhatikan yang sudah-sudah sebelumnya, kita memperhatikan letak-letak waw istinafiyah seperti catatan antum yang udah catat. Waw istinafiyah itu mana aja sih yang seperti yang kemarin sudah kita ini. Contohnya yang barusan وَبَشِّرِ waw di sini waw istinafiyah. Apa perbedaan dengan waw ataf? Coba diperhatikan aja, diperhatikan nazomnya yang udah-udah gitu. Bandingkan, oh ternyata inilah perbedaannya, ketahuan sendiri. Bisa ketahuan sendiri dengan insting antum. Insya Allah bisa ketahuan, bukan binatang tapi ya. Wabashiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Amilu di sini fi'il madhi ya sama dengan tadi amanu sama plek ya. Dan dia ya ma'tuf. Ma'tufnya terhadap apa? Amanu. Jadi amilu ma'tufnya terhadap amanu. Ya. Karena disejajarkan dengannya dengan amanu. Makanya ma'tuf terhadap amanu. Wa amilu sholihat. Amilu di sini amilu udah di dalamnya ada tergantung domir ya. Ya. Domir yaitu ya waw al jamaah. Wa amilu as-sholihat dan amilu, amila ya'malu itu adalah fi'il transitif juga. Sebagaimana basyaru yubashiru. Beda dengan amanu. Kalau misalnya amana amana yu'minu itu dia asalnya intransitif. Tetapi dia bisa transitif tapi dengan adanya tambahan harf. Harf. Nah, harf tersebutlah yang akan mentransitifkan gitu. Mengobjekkan setelahnya. Tapi tetap hukumnya jar majrur habis itu. Nah, sekarang amanu as-salihat. Nah, kita punya as-salihat di sini. Kalau kita lihat as-salihat. Oke, okay, alif lam yang dalam as-salihat itu alif lam menunjukkan jenis amalan saleh. Nah, kemudian salihati di sini tidak ditanwinkan karena ada alif lam sebelumnya. Nah, dia isim. Ya kan? Dia maf'ulun bih bukan? Dia maf'ulun bih. Maf'ul bih itu nasibnya apa? Nasib bagiannya apa? Mansub ya kan? Tapi kalau kita lihat di sini dia tidak mansub. Tidak pada zahirnya. Melainkan dia maksur kasroh kan akhirannya. Kenapa seperti itu? Nah, ya oke okay, jama' dan dia asalnya jama' mu'anath salim kan? Jadi mansub bil kasroh ini akhirannya sebagai badal atau sebagai pengganti dari fathah. Kenapa? Kok diganti dari tadinya fathah kemudian menjadi kasroh dan enggak boleh diganti lagi karena dia mulhaq bijam'il mu'annas as-salim, yaitu yang dipertemukan atau disejajarkan makna atau bentuknya dengan jamak mu'annas as-salim. Jadi jamak mu'annas as-salim seperti muslimat, kafirat, salihat, ya, musyrikat dan semacamnya. Ketika dia misalnya di posisi maf'ul bi atau posisi mansub sebagai apapun, maka dia harus di kasrah zahirnya bil kasrah, tapi dia sebagai badal dari fathah yang aslinya fathah. Kemudian wa amilus salihati anna lahum anna di sini harf musyabbah bil fi'il, yaitu huruf yang dimiripkan dengan fi'il. Kenapa? Karena dia ada amalannya anna itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Kenapa antum terlambat? Kereta lagi selain kereta nih selain. Hah? Nah, gitu dong. Jadi kita oh, jujur jadi. Kok ada lu kereta mulu yang di. Wa amilus salihat anna harf musyabbah bil fi'il. Nah, di sini harf anna itu memiliki amalan. Apa amalannya? Amalannya dia menasabkan isim dan merofa'kan khobar. Menasabkan isim dan merofa'kan khobar. Kita nanti anna itu punya isimnya dan ada khobarnya. Misalnya contoh, annallaha wahidun atau innallaha wahidun, sama aja inna dan anna. Allah di sini dia posisinya isimnya anna atau inna. Isimnya anna atau inna. Dan dia mansub, jelas. Karena anna menasabkan isim. Nah, kemudian membutuhkan khobar annallaha wahidun. Nah, wahidun di sini dia marfu'. Kenapa? Karena dia khobarnya anna atau inna. Nah, sekarang anna lahum jannatin. Nah, sekarang ada persoalan di sini. Lahum itu jangan dikira lahum itu sebagai isim, bukan. Maksudnya taib ini lahum dari lam dan hum, ya kan? Lam itu harfu jar, jelas. Mabniun ala sukun, mabniun ala kasroh, ya kan? Ya? Ya enggak? Lam li. Lihat di sini. Lam ala fatah ini. Lahum ya? Oh ya, kok anak bisa ya? Li itu li. Lahum, kemudian al-fatih, astagfirullah. Kacau. Hum di sini, kemudian setelah datang. Harfu jar ya? Harfu jar. Enggak ada lah taki di sini. Antum malah justru semakin jauh jadinya. Enggak ada. Lahum di sini enggak. Bukan la taki, lam taki. Lahum di sini harf jar istihqaq. Lahum. Hum di sini berarti isim majrur, jelas dia domir ya. Domir jar bil jar, kemudian dia mabni ala sukun. Dan selesai itu lahum. Lahum di sini ya posisinya kalimat lahum itu muta'alliq bil khabar, atau bisa kita katakan lahum di sini khabar. Anggap dia posisi sebagai khabarnya anna. Berarti posisinya dia sebenarnya dalam mahal atau dalam tempat dan kondisi marfu'. Ya. Jadi dia khobar yang muqaddam. Karena aslinya anna jannatin lahum. Aslinya gitu. Normalnya. Jadi lahum ini sibih jumlah itu yang mirip dengan kalimat gitu, tapi belum jadi satu kalimat. Lahum itu bagi mereka. Jannatin. Nah, jannatin di sini dia isim anna. Isim anna muakhor yang diakhirkan. Isim anna yang muakhor diakhirkan dan dia mansub. Tapi mansubnya dengan kasroh. Sebagaimana tadi solihat. Ya, di sini kita enggak ada ibrah tentang tanwin atau bukan tanwin, enggak masalah itu. Karena dia tanwin karena dia tidak pakai alif lam. Nah, ini jannat. Jannat itu mansub dengan kasroh sebagai badal pengganti dari fathah asli jannatan, layaknya gitu. Tetapi dia kasroh kenapa? Karena dia mulhak atau dimiripkan dengan jamak al muannas as salim, kayak muslimat, musyrikat, dimiripkan dengan itu. Jamak muannas as salim. Seperti banat misalnya, ya, banat asalnya dari bins. Banatin Di sini nggak ada banatan, tetap akhwatin, nggak ada akhwatan. Ya. Oke. Kemudian jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal, ini kalimat yang sering sekali kita dengar, jannatin tajri min tahtihal anhar, ya. Sering sekali kita dengar. Nah, jannatin tajri, tajri fi'il, fi'il mudhari', fi'il mudhari' marfu'un bid dhammah. Dia marfu' dengan dhammah, tetapi dhammahnya itu tidak zahir di sini. Aslinya apa? Tajriyu harfu. Tapi ya di sini harful illah, di sini namanya dalam sharaf harful illah, dan kemudian harful illah yang di akhir itu menyebabkan apa? Menyebabkan tercegahnya penzahiran rofa di akhirnya. Bukan lagi jat tajriyu, tapi tajri sudah. Kenapa katanya mana amin zuhuri athiqal, itu keberatan. Al-muhim lah, kita insyaallah kapan-kapan nahwu itu belajar ini. Nah, dia tajri atau tajri min tahtihal anhar itu, min kemudian itu adalah harfu jar, jelas. Tahti di sini juga majrur, isim majrur. Ini mudhaf, kemudian ha di sini sebagai mudhaf ilai, ya, majrur fi mahalli jar, tapi dia mabniun ala sukun. Kemudian al anhar itu sebagai fa'il. Enggak, iya kan? Kenapa dia pakai anhar? Kenapa dia pakai tajri? Bukan pakai yajri, karena fa'ilnya adalah jamak taksir. Jamak taksir yang tak berakal. Iya kan? Al-anhar jamaknya nahar. Sungai-sungai. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oke, dan kalimat tajri min tahtihal anhar, satu kalimat itu fi mahalli nasbin. Posisinya sebagai nasab. Kenapa? Sifat untuk jannat, sifat untuk isim inna. Begitu, sifat untuk isim inna. Berarti asalnya begini. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, apa? Anna jannatin tajri min tahtihal anharu lahum. Ini sama aja sebenarnya. Tetapi ketika di sini jar majrur, dia dikedepankan anna lahum. Ini khobar lahum di sini sebagai khobar keduanya. Sebenarnya muta'alliq bil khobar mahdhuf, tapi udah khobar aja. Oke. Kemudian kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Kullama di sini isim. Tapi dia mansub. Kenapa? Dia bukan mubtada di sini. Maksudnya dia tidak terlihat mubtada. Apa mubtada kan di awal kalimat. Kemudian marfu', tapi dia tidak. Kullama. Isim mansub. Kenapa? Karena dia meniabahkan, mewakili dzarfiyah zamaniyah. Dzarfiyah zamaniyah semacam dzaraf. Seperti kalau misalnya tahta sebagai dzaraf, maka tahta tahta tahta tahta tahta terus. Ya. Fauqo fauqo fauqo fauqo terus. Amama amama amama amama. Wa dan kulla di sini mansub akhirannya, kemudian dia juga mudhaf. Ya, dia mudhaf. Dan kulla di sini di dalamnya terdominkan apa, terkandung di dalamnya persis atau mirip dengan makna syarat. Jadi ibarat syarat. Setiap begini maka begitu. Setiap gini maka begini. Itu syarat dalam Arabik, itu syarat. Kullama ruziqu. Nah, sekarang ma kullama ruziqu. Ma di sini dia harf mabniun ala sukun, dan fungsinya dia masdariyah namanya, yaitu memahamkan fi'il setelahnya sebagai masdar. Jadi ibarat seperti gini, kulla kulla rizqihim gitu. Ya, kulla marizqi, setiap perizkian mereka, perizkian terhadap mereka begitu. Kulla marizqi. Nah, ma di sini fi mahalli jarin mudhaf ilai. Karena sebelumnya mudhaf kulla. Kullama ruziqu, ruziqu dia fi'il madhin mabniun lil majhul fi mabniun 'ala dhamm. Ruziqu ini fi'il madhi mabniun lil majhul, ya kan. Jadi bentuk pasif. Mabniun lil majhul bentuk pasif. Mabniun ala dhommi. Kenapa mabniun ala dhommi? Liittishalihi biwawil jamaah. Karena dia bersambung dengan waw al jamaah. Ruziqu minha. Nah, waw di sini waw dia fi mahalli raf'. Kenapa? Karena waw di sini naibu fa'ilin. Naibu fa'il. Naibu fa'il. Minha jar majrur selesai. Kemudian juga min samaratin. Min samaratin juga jar majrur jelas. Min samaratin rizqa. Nah, rizqa ini ada dua i'rab, bisa dua-duanya bisa. Yaitu bisa menjadi maf'ul mutlak, bisa menjadi maf'ulun bih. Maf'ul mutlak itu berarti maf'ul yang terulangi fi'ilnya atau katanya terulangi sebagai masdar. Seperti katabtu kitabatan. Aku telah menulis kitabatan. Nah, kitabatan di sini maf'ul mutlak karena itu masdarnya dari fi'il katabtu. Seperti ra'aitu ra'yan. Saya telah memandang suatu pandangan. Atau misalnya qara'tu qira'atan. Saya telah membaca suatu pembacaan. Nah, maf'ul mutlak itu biasanya digunakan ya sebagai untuk ta'kid perbuatan, penguatan perbuatan. Contoh lain misalnya arsaltu irsalan. Saya telah mengutus suatu pengutusan. Atau akaltu aklan musbi'an misalnya. Aku telah makan dengan makan yang mengenyangkan. Makan dengan makan. Nah, dengan makan ini sebagai maf'ul mutlak. Ya. Mana ini? Rizqa bisa juga sebagai maf'ul bih. Dua-duanya bisa. Bisa sebagai maf'ul mutlak karena dia adalah masdar dari ruziqo juga. Dan juga bisa sebagai maf'ul bih. Bisa juga. Karena dari rozako. Ya, dari ya ruziku. Ya, dari rozako ini. Jadi kan di sini naibul fa'ilnya ada. Siapa naibul fa'il? Wow, wow al jamaah di sini. Naibul fa'il. Kalau misalnya dijadi bentuk aktif coba. Kullama razaqahumullahu rizqan, ya kan? Seperti itu kan. Kalau dijadi bentuk aktif. Kullama razaqahumullahu rizqan. Ya. Yeah. Tapi kita lihat kullama ruziqu minha min samara. Nah, sekarang kita punya minha. Ha, di sini ha di sini wali mana? Kullama ruziqu minha. Jannat. Jannat, ya, jannat. Oke. Okay. Kemudian qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Qalu itu fi'il madhin mabniun 'ala dhamm liittishali bi waw al-jama'ah. Kemudian waw al-jama'ah itu adalah dhamir sebagai fi mahalli raf'in fa'il. Nah, sekarang qalu itu dia musyabbah li jawab syarat. Itu yang mirip dengan jawaban syarat. Mirip dengan jawaban syarat karena sebenarnya kullama ruziqu. Setiap mereka diberi rezeki, mereka berkata begini. Qalu, apa yang mereka katakan? Perkataannya begini, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka berkata hadza alha ha di sini ha. Jadi hadza itu ada dua kata di dalamnya. Ha dan juga dza sebenarnya. Tapi kita mutlakkan biasanya hadza udah isim. Isim apa? Isim isyarah biasa kita kan. Hadza isim isyarah. Oke, طيب, tetapi kalau mau lebih detail ha itu namanya harf at-tanbih seperti misalnya ala innahum humus sufaha ala itu ya harf at-tanbih kadang ha di sini kemudian kadang ya bisa juga ada yang mengatakan bahwasanya hurufun nida itu semuanya adalah harf at-tanbih seperti ya wa wai itu semua harf at-tanbih katanya tadi dalam nahwu taib itu ha kemudian za. Za itulah yang disebut isim isyarah aslinya itu za di sini. Za, zani, ya. Zaka, zi. Seperti itu. Za isim isyarah mabniun ala sukun. Dan dia fi mahalli raf'in mubtada. tempatnya sebagai posisi sebagai mubtada. Mubtada ya, karena kalimatnya hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini adalah yang dirizikan kepada kami sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita kan hadza di sini, hadza misalnya mubtada, maka mana khabarnya? Alladzi ruziqna min qabl itu khabarnya. Ya, seperti itu. Kemudian alladzi isim, isim mausul. Jadi gimana? Hadza alladzi ruziqna min qabl mabniun 'ala sukun. Ruziqna fi al-madhi mabniun 'ala sukun karena dia bertemu dengan na dhamir al-mutakallim. Ruziqna ini juga dia majhul mabniun lil majhul mabniun 'ala sukun liittishalihi bi dhamir al-mutakallimin. Min qabl, sudah jelas min qabl di sini min harfu jar, ya kan? Harfu jar. Tapi sekarang qablnya, kalau misalnya min itu harfu jar, kenapa enggak min qabli? Nah, ini ada permasalahan lagi. Qabl di sini isim, bukan isim. Dia isim. Tapi dia mabni. Enggak sebagaimana kalau misalnya mu'rab yang lainnya. Nah, dia mabni. Yang seharusnya min qabli, tapi dia terbinakan atas dhamma. Kenapa? Katanya lin kita'ihi anil idhafati fi mahalli jarrin, karena dia terputus dari idhafah. Nah, terputus dari idhafah menjadikan dia menjadi madhum. Aslinya begini. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabli hadzal ladzi ruziqna. Gitu. Ini adalah hadzal ladzi ruziqna. Ini adalah apa yang kita dirizkikan sebelum kita dirizkikan ini. Gitu. Sebelumnya, yaitu sebelum kita dirizkikan ini. Ya, jadi kan aslinya min qabli hadzal ladzi min atau min qabli rizqina hadza. Gitu. Tapi kemudian diputus penyikatan. Makanya ketika kita kan min qabli dengan min qablu itu beda. Kalau misalnya kan min qablu berarti itu ada sambungannya, namun sambungannya itu yaitu sambungannya yang sebelumnya ini. Misalnya fatahtul kitab walakin qara'tu min qabl, atau fatahtu kitaban fa qara'tuhu wa ra'aitu bi anni qad qara'tu min qabl. Aku telah membuka kitab dan aku membaca dan aku melihat bahwasanya apa yang aku baca itu adalah apa yang aku baca sebelumnya, yaitu sebelum aku membuka kitab. Tapi diringkas. Contoh lain misalnya. Qara'tul Qur'an. Wa tawaddatu min qablu. Nah, aku membaca Qur'an dan aku telah berwudu sebelumnya, sebelum membaca Quran. Dan aku telah berwudu sebelum membaca Quran. Dan aku telah berwudu sebelum membaca Quran. Muter-muter terus. Ya kan? Qara'tul Quran. Wa tawaddatu min qablu, yaitu min qabli qara'tul Quran. Min qabli an aqra'tu min an qara'tul Quran. Gitu sebenarnya. Gitu terus. Oke, wa utubihi mutasyabiha. Ini sama utu di sini seperti ruziku sama. Waw di sini waw apa? Enggak, bukan. Di sini istinaf wawnya. Berbeda ini konteksnya langsung berbeda kan. Ulama ruziku min hamin sama ruzikum qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Dah. Waw tu bi mutasyabiha. Kemudian utu fi'il madhi mabniun ala dhommi. Ya. Kemudian bihi dengannya, hi di sini kembali ke mana? Kembali ke mana hi di sini? Rizq, kembali ke rezeki. Mutasyabiha. Di sini mutasyabiha sebagai apa? sebagai hal. Waktu bihi mutasyabih sebagai hal dia marfu, marfu mansub. Okay. Kemudian walahum fiha azwajun mutahharah. Waw di sini waw apa? Istinafiyah juga, istinafiyah juga. Walahum, walahum fiha azwajun mutahharah. Lahum fiha. Nah, sekarang lahum dia sebagai apa? Enggak. Khobar. Khobar muqaddam. Ya. Nah, sebenarnya bukan itu khobar muqaddam, tapi udah kita katakan itu khobar muqaddam. Walahum fiha, di dalamnya. Terang di dalamnya yaitu fiha jar majrur, ya kan? Azwaj. Azwaj di sini sebagai mubtada muakhar, ya. Mubtada marfu bidhammah sudah jelas. Kemudian mutahharah sebagai sifat. Al sini tidak dikatakan azwajum mutahharat, tapi mutahharah langsung. Kenapa? Karena jamak taksir. Walaupun berakal. Tapi di sini perempuan kan, azwaj. Perempuan bukan? Perempuan. Tapi kalau misalnya dari hal ini nih misalnya. Walahum fiha azwaj. Jamak dari kata zaujah atau dari kata zauj? Azwaj ini jamak dari kata zaujah atau dari kata zauj? Zauj. Zauj. Kalau misalnya zaujat, jamaknya gimana? Azwaj. Kalau misalnya zaujah, jamaknya apa? Zaujat. Zaujat. Nah, kalau misalnya di sini walahum fiha azwajun mutahharah. Berarti kan pasangan asli. Zauj itu aslinya pasangan. Baik itu laki-laki atau perempuan. Antum misalnya mengatakan ke orang lain tentang istri antum, ini hadhihi zauji. Itu enggak masalah. Tapi yang lebih afdol zaujati. Ya kalau misalnya kita memahaminya zauji itu laki-laki pasti. Ya oke, itu benar, tapi dalam bahasa Arab zauji itu pasangan. Jadi ada makna umumnya itu pasangan, couple. Ada makna ini berarti wife, makna lebih khususnya wife, dan itu lebih masyhur maknanya wife. Hadhihi zauji. Masya Allah, berarti gabungan dua jenis kelamin, hadhihi dan zauji. Enggak, tapi zauji yang dimaksud pasanganku, my couple. This is my half misalnya. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya dari ini walahum fiha azwajum mutahhar. Diterjemahkan di dalamnya ada istri-istri yang suci. Bisa juga diterjemahkan pasangan-pasangan yang suci. Dan ini bisa juga dalalah apa atas apa bahwasanya wanita pun mendapatkan pasangan. Ya. Malah justru kalau misalnya antum memahami bahwa azwaj, okay, azwaj itu jamak dari zauj. Oh, berarti laki-laki, ya kan? Kalau misalnya masyhur. Lahum, hum laki-laki. Mutahharo bisa aja, mutahharo di sini tak marbuto, okay, sifat untuk jamak taksir, enggak apa-apa. Ya. Enggak masalah kok, berakal juga bisa. Enggak masalah. Misalnya ulaika humul kafaratul fajarah, ya kan? Ulaika humul kafaratul fajarah. Kenapa ulaika humul kafaratul fajirun, enggak gitu? Enggak apa-apa fajarah. Kafaroh juga enggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya itu mau secara harfiah seperti itu, dan bagi mereka laki-laki ya, di dalam jannat itu azwaj, suami laki-laki berarti. Kemudian mutahharah. Oh, kok mutahharah masalah lagi? Yang disucikan. Ah, bingung sendiri. Ya udah, berarti udah kita pahami aja. Dan bagi mereka di dalamnya pasangan-pasangan yang suci. Ya, baik itu laki-laki atau perempuan, tapi di sini dimaknai ada istri-istri yang suci. Bukankah yang perempuan yang salihah juga akan mendapatkan pasangan nanti di akhirat, di surga sebagai balasan? Insyaallah. Tapi yang lebih zahir kalau laki-laki jelas ada pasangannya, bidadari dan semacamnya, itu sudah jelas hadis-hadisnya. Wahum fiha khalidun. Wow di wahum fiha khalidun. Wow di sini wow apa? Bukan. Bukan. Wow haliyah namanya. Wow haliyah yang menggambarkan keadaan. Ya, dan ya, dan artinya arti secara harfiah dan. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal. Karena ini menjabarkan apa? Hum fiha khalidun. Itu menjabarkan keadaan. Wow, di sini lebih tepatnya hal. Adapun yang sebelumnya lebih tepatnya bukan hal. Kalau walahum fiha azwajun mutahhara bukan tentang hal. Tapi istinaf itu pembahasan. Nah, wawu halia itu biasanya di ya di ending-ending di akhir-akhir kalam biasanya. Untuk menunjukkan apa? Keadaan. Nah, ini jelas menunjukkan keadaan wahum fiha khalidun dan mereka keadaan mereka bakal kekal di dalamnya. Lahum di sini wahum di sini berarti sebagai dhamir ya. Dhamir rafa mutasil. Dhamir rafa munfasil. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Wa hum fiha khalidun. Fiha di dalamnya. Khalidun sebagai khobar ya dengan adanya waw khalidun. Khobar marfu' bi dhamma. Ya dhammahnya apa? Adanya waw. Marfu' bil waw karena apa? Karena dia jamak mudzakkar. Mudzakkar salim. Khalidun dan nun di sini sebagai iwad anit tanwin namanya. Karena kita enggak bisa kemudian khalidunun, khalidunan, khalidunin enggak mungkin. Oke. Baik. Kemana Haudi? Ada yang tahu? Kok bisa segini aja? Yang lain pergi ke mana? Nah, ada ke Surabaya, Pak Bobby ini. Pak Muslim janji mau kesini. Pak Muslim bawain printer. Ayo kita mulai kemudian membacakan pembacaannya. Untuk membaca aja bro. Ayat 25. Tafsir ayat 25. Setelah Allah menyebutkan tentang balasan orang-orang kafir, Dia menyebutkan juga balasan orang-orang beriman yang selalu mengerjakan amal-amal soleh. Ini adalah suatu metode Allah dalam kitabnya, yaitu Dia menyatukan antara harapan dan ancaman, agar seorang hamba optimis mengharap, khawatir dan takut. Lalu Allah berfirman, wabashshir, dan sampaikanlah berita gembira. Yakni wahai Rasul dan siapapun yang berada dalam posisimu sebagai penyeru, alladzina amanu, kepada mereka yang beriman dengan hati mereka, wa'amilus salihat, dan berbuat baik dengan anggota tubuh mereka. Maka mereka membenarkan, yaitu bacaan membuktikan benarnya keimanan mereka dan tindakan nyata dari perbuatan-perbuatan baik mereka. Perbuatan-perbuatan baik disifati dengan kata soleh, karena dengan perbuatan-perbuatan itu akan memperbaiki keadaan seorang hamba, memperbaiki perkara agama dan dunianya, dan penghidupan dunia maupun akhiratnya, serta menghilangkan kerusakan dirinya yang pada akhirnya ia menjadi golongan orang-orang yang soleh lagi baik, karena berdekatan dengan Ar-Rahman dalam surganya. Oke, sekarang kita punya istilah solehat soleh, kan? Kita juga punya istilah ma'ruf. Dua-duanya sebenarnya sama ya. Soleh sama ma'ruf itu sama. Itu amalan baik ya. Hasan itu, amalan hasan. Tapi di sini ditinjau dari apa? Kalau misalnya bedanya misalnya solehat, soleh amalan soleh dengan amalan ma'ruf dengan amalannya hasan. Bedanya apa? Atau hasanah? Apa bedanya? Coba diperhatiin maknanya. Sesuai dengan uruf. Uruf siapa? Jakarta Betawi. Uruf syariah. Jadi disebut ma'ruf itu karena dikenal dengan oleh syariat ya kan. Maka disebut ma'ruf amalan tersebut ditinjau dari pengenalan syariat terhadapnya. Adapun kalau misalnya solehat, di sini kan ditafsirkan solehat ini. Disebut apa tadi? Dengan baik disifati dengan kata soleh itu kenapa? Karena ia akan memperbaiki keadaan seorang hamba. Ya memperbaiki perkara agama dan dunia dan kehidupan dunia dan seterusnya. Berarti kalau misalnya ma'ruf tadi apa? Disebut ma'ruf ditinjau dari dikenalnya perbuatan tersebut oleh syariat. Adapun kalau misalnya disebut soleh atau solehat karena ia memperbaiki pelakunya, ya kan? Dengan amalan itu. Ya bedanya di situ. Kemudian disebut hasanat karena apa? Karena secara zat ia hasan. Secara zat ia baik. Nah, secara zat dia baik, maka apa? Maka syariat pun mengenalnya. Dan karena ia baik, maka ia pun berkonsekuensi baik juga itu. Jadi bedanya sebenarnya semuanya sama, yaitu hasanah, kemudian solehah, atau dan kemudian ma'ruf, itu semua sama. Ya, itu semua sama. Berarti hasan lebih umum dari ma'ruf. Enggak, semuanya sama sebenarnya. Enggak, ini enggak ditinjau dari ini aja, pensifatan aja dari apanya, ya. Untuk mengetahui aja bahwa si ma'ruf, ya ma'ruf itu hasan, hasan itu ma'ruf, hasanah itu ma'ruf. Kemudian solihat itu juga ma'ruf tentu saja. Ya, semuanya seperti itu. Dan tentu di masing-masingnya bertingkat-tingkatan ya, yaitu bahwasanya salat itu adalah amalan yang paling ma'ruf dalam Islam, paling solihat dan paling hasan, ya kan? Hasanah. Begitu, tapi intinya semuanya sama istilah-istilah itu. Ya. Maka berikanlah mereka kabar gembira annalahum jannat, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga, yakni kebun-kebun yang meliputi pohon-pohon yang indah, buah-buahan yang menggiurkan, naungan yang sejuk, dahan-dahan dan ranting-ranting pohon yang rimbun. Dengan itu semua jadilah ia sebagai taman-taman yang dinikmati oleh orang-orang yang masuk ke dalamnya dan dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di dalamnya. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di sungai-sungai di bawahnya, yakni sungai-sungai air, susu, madu dan khamr, di mana mereka mengalirkannya bagaimanapun cara yang mereka kehendaki dan mengalirkannya kemanapun mereka inginkan. Dan darinya pohon-pohon itu disiram hingga tumbuhlah buah-buahan yang bermacam-macam. Oke, di sini tajri min tahtihal anhar itu berarti tajri min tahtiha, di bawahnya, berarti mengalir di bawahnya. Nah, ini memahami gimana? Kalau secara bahasa bagaimana menggambarkannya? Tajri tak di sini, atau dia domirnya kembali, dia kembali ke apa? Anhar. Anhar. Yang berlari, yang mengalirkan anhar. Dan anhar yang maksudnya ma'un, ma'unar, miyahul anhar. Nah, min tahtiha, dari tahtiha, bawahnya jannat. Nah, jannat itu emang sebenarnya apa sih? Jannat itu aslinya basatin, yaitu kebun-kebun. Yaitu jannat itu pohon-pohonan. Jannat itu pepohonan. Itu surga. Gitu loh. Jadi surga itu gambarnya adalah pepohonan. Jannat. Kenapa disebut jannat? Karena menutupi apa yang di bawahnya, saking lebatnya pohon-pohonan itu. Nah, di pohon-pohonan itu jannatin, tajri min tahti jannatin anhar, al-anhar. Jadi yang mengalir di bawah pohon-pohon itu anhar. Berarti gambarannya misalnya antum duduk di pohon-pohon banyak, besar-besar, kemudian di akar-akar itu antum terduduk dan di situ ada air banyak mengalir, seperti itu. Masyaallah. Ah. Jadi sambil main-main air, ceplak-ceplak gitu. Tapi itu gambaran sederhana kita, Allah alam. Allah alam. Nah, di sini juga dikatakan kita bisa mengalirnya kemanapun sekendak yang kita inginkan. Mereka ini siapa ini? Hmm? Ya, mereka yang masuk ke dalamnya. Maksudnya ahlul ahlul jan, ahlul jan. Ayo, Allah Subhanahu wa taala mufrad. Mengalirkannya kemanapun mereka inginkan dan darinya pohon-pohon itu disiram hingga tumbuhlah buah-buahan yang bermacam-macam. Wallahu alam. Selebihnya wallahu alam. Itu luar biasa lah. Gimana nanti gambaran Allah alam. Mudah-mudahan lah kita bisa masuk insyaallah. Amin. Hah? Ya, wala ainun ra'at wala udhun samiat, itu biar Allah nanti yang menampakkan nanti pada akhiratnya di waktunya insyaallah. Kemudian kullama kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Maksudnya buah-buahan ini sama dari sisi jenis dan sifatnya, semuanya sama rata dalam kelezatan dan keunggulannya. Tidak ada buah-buahan yang busuk dan mereka tidak memiliki waktu yang kosong dari kenikmatan. Mereka selalu berada dalam kenikmatan dengan buah-buahannya. Iya. Nah, di sini kullama ruziqu minha ya wa tu bihi qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Itu sama dari sisi jenis dan sifatnya, semuanya sama dalam kelezatan dan keunggulan, tidak ada buah-buahan yang busuk. Coba di sini inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu, itu ada beberapa tafsiran sebenarnya. Di antara tafsirannya bahwasanya ini buah-buahan ini yang dulu ada di dunia. Mirip dengan ada di dunia. Ya. Jadi bukan berarti barang-barang yang di dunia itu enggak mungkin ada di surga. Ada. Di antaranya khamar, di dunia ada enggak? Di dunia ada, di surga ada di surga. Air di surga ada. Buah-buahan juga di surga ada dengan macam-macamnya yang mungkin dikatakan para ulama mirip dengan bawa-bawa dunia. Makanya ketika itu orang-orang akan berkata, loh, ini seperti yang pernah kami diriskan untuk dengannya di dunia, mirip. Tapi ternyata pas mereka mencobanya, ternyata luar biasa lain rasanya. Walaupun ada kemiripan dengan, wallah alam, buah-buah seperti apa, ya Allah. Kemudian dan firmannya. Dan firmannya, wa utu bihi mutasyabiha. Mereka diberi buah-buahan yang serupa menurut suatu pendapat, serupa dalam namanya, namun berbeda dalam rasanya. Ada juga yang berpendapat serupa dalam warnanya, namun berbeda dalam namanya. Ada juga yang berpendapat sebagian serupa dengan sebagiannya lagi dalam keunggulan, kelezatan dan kenikmatannya. Dan yang terakhir ini mungkin pendapat yang terbaik. Nah, oke, di sini wa utu bihi mutasyabiha, ada tiga pendapat mengenainya. Apa yang dimaksud dengan mereka diberi buah-buahan yang serupa di sini? Nah, serupa maksudnya apa serupa di sini? Yang pertama, serupa dalam namanya, yaitu bahwasanya nanti akan dikenal buah-buahan di surga sebagaimana kita mengenal buah-buahan di dunia dengan nama-namanya. Durian, sirsak, melon, jas jus. Enggak ada jas jus. Enggak ada jas jus nanti. Karena itu bukan nama buah. Ya, yang kita kan wallahu alam seperti apa, apakah nanti kita semua dengan bahasa Arab mengenalnya atau bagaimana, wallahu alam. Tapi yang zahir dari kalam ulama, dari pendapat pertama, bahwasanya nama-nama itu dikenal apa yang telah kita mengenalnya sebelumnya. Namun ternyata rasanya berbeda. Dan ketika kita mengenal namanya yang sama, itu menjadikan pasti bahwasanya buah itu rupanya sama. Ngerti? Ya, ketika kita kan durian, di sana ada durian, berarti rupanya mirip, rupanya itu mirip. Tetapi ketika dirasakan, beda sekali. Kalau misalnya sekarang misalnya anak gak suka durian, kalau misalnya di surga ada durian, ya beda tentunya. Tentu anak suka, gak ada di surga itu sesuatu yang tidak disukai, karena di surga gak ada, bahkan busok, ludah pun itu gak ada. Maksudnya ludah yang seperti ludah kita sekarang, ludah antum sekarang yang seperti itu, gak ada di sini. Kotoran, keringat, daki, itu gak ada. Ya, nanti antum naik sepeda nanti insya Allah gak seperti ini, gak makin minyak wangi dulu kesini, malu takutnya bau, enggak, di surga gak ada seperti itu, bro. Ya. Ada juga yang berpendapat serupa dalam warnanya, ya warnanya mirip. Jadi maksudnya bukan satu sama lain itu suaranya sama enggak, tapi warna ini ya yang kita ketahui di buah dunia juga warnanya seperti ini, tapi rasanya berbeda. Yang kedua. Nah, yang ketiga, ada juga berpendapat sebagian itu serupa dengan sebagiannya lagi dalam segi keunggulan, kelezatan, kenikmatan. Serupa, tetapi enggak sama. Ya. Dan yang terakhir ini mungkin pendapat yang terbaik, wallahu'alam. Kemudian setelah Allah menyebutkan tentang kediaman mereka, makanan mereka dari makanan dan minuman, dan buah-buahan mereka, Allah menyebutkan pula istri-istri mereka. Lalu dia menjelaskan tentang sifat mereka dengan sifat yang paling ideal. Dia meringkasnya dan membahasnya seraya berfirman, walhum fiha azwajum mutahharah. Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Dan Allah tidak mengatakan suci dari satu aib saja demi mencakup segala macam kesucian. Mereka itu suci akhlaknya, suci tubuhnya, suci lisannya, suci penglihatannya. Akhlak-akhlak mereka penuh cinta yang disukai oleh suami-suami mereka dengan akhlak yang baik, berhias diri yang paling indah dan bertata krama, baik lisan maupun perbuatan. Juga suci tubuh mereka dari haid, nifas, mani, air seni, kotoran, lendir hidung, air ludah, dan bau yang tidak sedap. Dan juga suci penampilan mereka dengan kesempurnaan kecantikan, di mana tidak ada aib sama sekali pada diri mereka. Tidak pula buruk rupa, akan tetapi mereka itu baik-baik, lagi cantik-cantik. Suci lisan dan pandangan mereka, yang sopan lagi menunjukkan pandangan mereka terhadap suami-suami mereka. Sopan lisan mereka dalam bertutur kata yang jauh dari perkataan yang buruk. Oke, itu. Penghuni surga. Dari rahmat itu mendapatkan sekali sepertinya. Kalau udah kayak gini kan. Kalau rahmat tuh. Kalau udah kayak gini kayak nggak usah lah ngambil dunia di surga udah ada. Ya, ya perfect banget itu. Nah, masya Allah. Nggak kering kan? Nggak apa-apa masya Allah. Nggak ada haid ya, nggak ada masa iddah, nggak ada masa. Kebersihan dan sebagainya, cleansing dan sebagainya, mani, air seni, kotoran, lendir, nggak ada. Nggak ada pelahir melahirkan di sini. Wallahu alam, nggak ada riwayat yang menunjukkan bahwa kita beranak pinak di sana. Wallahu alam. Ya beranak pinak kemudian sakit, ngidam, nggak ada. Wallahu alam kayak gimana bentuknya. Oke, teruskan. Dalam ayat ini disebutkan yang menyampaikan kabar gembira, yang diberikan kabar gembira dan apa-apa yang menjadi kabar gembira serta sebab-sebab yang menyampaikan kepadanya. Yang menyampaikan kabar gembira itu adalah Rasulullah SAW atau umatnya yang berada dalam posisinya. Dan penerima kabar gembira adalah orang-orang yang beriman yang beramal saleh. Sedangkan hal yang menjadi kabar gembira itu adalah surga-surga yang telah disebutkan sifat-sifatnya. Dan sebab-sebab yang menyampaikan kepadanya adalah keimanan dan amal saleh. Karena tidak ada jalan lain yang menyampaikan kepada berita gembira itu kecuali dengan kedua sebab tersebut. Ini merupakan kabar gembira terbesar yang diucapkan oleh semulia-mulia makhluk dengan sebaik-baik faktor penyebab. Oke, ini kabar gembira, berarti kabar gembira ini apa? Surga dan aswad. Ada berapa kabar gembira di sini? Ada berapa? Ada satu jannati tajri minta tilangkan. Satu. Kemudian rezeki. Rezeki. Ya, kemudian azwaj. Kemudian khulud. Empat hal, empat hal. Itu sempurna udah. Jannat dapat tempatnya ya. Kemudian isinya yaitu rezeki darinya. Itu di sini ruziku minha min samara. Ini menunjukkan bahwasanya rezeki dalamnya tidak hanya sekadar kira-kira samara. Masih ada hal lain. Tahu Allah alam apa aja. Kemudian azwaj. Ya. Kemudian khulud. Itu endingnya khulud. Itu kok udah ya terus menerus. Allah alam sampai kapan terus menerus. Dan kita tidak perlu membahas tentang khuludnya di sini. Nah itu udah perfect sekali. Tempat, ya isi, kemudian pasangan, terus everlasting. Udah, apalagi nih cari. Nah itu kabar gembira seperti itu, ada empat macam. Tapi kemudian disebut juga tentunya faktornya. Bagaimana caranya? Caranya cuma dua. Apa? Beriman dan beramal saleh, udah itu. Beriman dan beramal soleh. Iman di sini mencakup dalamnya keyakinan dan ilmu. Maksudnya diawali dengan ilmu baru yakin. Makanya dalam usul fikih kita akan belajar tentang al-ilm nanti. Al-ilm doruri, al-ilm al-muktasab. Ya ilmu. Karena ilmu yang kuat itu menunjukkan keyakinannya. Nah sebelumnya ilmu makanya sebelumnya amal makanya ilmu. Kemudian ayat-ayat ini juga menunjukkan. Ayat ini juga menunjukkan sunnahnya memberikan kabar gembira bagi kaum mukminin dan membangkitkan semangat mereka untuk beramal lebih giat, yaitu dengan menyebutkan balasan perbuatan mereka dan hasilnya. Karena dengan hal tersebut, perbuatan akan lebih mudah dan ringan. Waalaikumsalam. Nah, ini menunjukkan ini manhaj Qur'ani dalam mentarbiyah itu ada manhaj targhib dan tarhib. Kalau kita lihat di sini, sebelumnya kan apa? Dari awal Al-Baqarah kan orang beriman, ya kan? Udalil mutaqin dan seterusnya. Kemudian kufar, kemudian munafikin. Ini jalan apa tanwi' yaitu temanya itu tematiknya itu diragamkan tapi masing-masing itu seperti ada nazamnya. Ada tuh urutannya. Ada urutannya dan tidak ada satupun yang tidak ada korelasinya. Nah, ketika munafikin sudah selesai kemudian baru wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya enggak? Atau munafikin terus habis itu ya ayuhan nas ya'budu rabbakum alladzi khalaqakum ya. Nah, terus habis itu sebelum wabasyiril ladzina wa in kuntum fi raibin ya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijaru wa idal kafirin. Kan? Ancaman kan? Tapi setelah ancaman wabasyiril ladzina amanu wa salihat. Berarti itu nazamnya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah ancaman, setelah tarhib, menakut-nakuti baru membuat lebih berlapang dada. Wabashiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini menunjukkan apa? Orang yang sebelumnya itu yaitu fa illam taf'al wa lam taf'al fatakun nar allati waquduha an-nasu wal hijaru wa iddatil kafirin. Orang kafirin itu adalah orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Jikapun mereka beramal soleh, mereka enggak beriman, maka seperti haba mansura amal soleh tersebut. Nah, dan juga kaum munafikin. Itu nazamnya berarti ya ini berarti ada pelajaran di dalamnya. Maksudnya dalam memperingatkan umat itu tidak hanya bab tahdir saja. Ya. Maksudnya jangan begini. Orang-orang akan apa? Ini dikit-dikit larang diri lah. Ya. Tapi juga harus dengan uslub tanwi', yaitu ya ada majalnya untuk mentarhib dan juga ada majalnya untuk mentarhib supaya umat gak lesu. Kalau misalnya tarhib Ramadan tarhib juga lagi pakai H tarhib tarhib tarhib, ditakut-takutin terus, lama-lama menjadi khawarij orang-orang. Iya enggak? Padahal khawarij itu isinya tarhib tarhib tarhib, bohong sedikit kafir, bohong sedikit kafir. Ya, kalau misalnya tarhib terus, tarhib tarhib, lalu jadi murjiah. Makanya orang sekarang, kalau misalnya masyarakat jadi murjiah sekarang, rata-rata murjiah, maksudnya roja, rojanya roja, bukan roja. Harapan, harapan, harapan, harapannya tinggi tuh, harapan. Kok ada kajian tentang hal yang sesat, tentang liberalisme, tentang neraka, tentang antipati banget. Itu apa? Sisi ke sisi rojanya yang tinggi. Nah, nanti abis itu rasil lagi abis itu. Gak, sisi roja yang tinggi. Sisi roja yang tinggi. Walaupun mereka enggak pernah mendengar roja, tapi mereka selalu ingin mendengarkan hal-hal yang bersifat rojai. Walaupun bukan rojali. Rojai, roja. Kayak ini bercandaan aja, bukan maksud apa-apa. Yang dengerin juga jangan sampai ditafsirkan ini. Jadi enggak ada apa namanya sisi tarhib. Sementara yang tarhib terus itu bakal anti dengan tarhib. Jadi harus dibalance antara kedua ini, nggak boleh nggak seimbang. Udah selesai untuk tadi baca. Dan sebesar-besar berita gembira bagi seorang manusia adalah taufiknya kepada keimanan dan amal soleh. Dan hal tersebut merupakan awal dan asal dari berita gembira, dan yang setelahnya adalah berita gembira ketika mati. Dan yang setelahnya adalah sampai kepada kenikmatan tersebut yang abadi. Kita mohon kepada Allah dari karunia-Nya. Ini uslubnya As-Sa'di rahimahullah ini sebenarnya luar biasa sebenarnya. Tiap-tiap ibarah dia, tiap-tiap takbir beliau rahimahullah itu, setiap-tiap kalimat ya, bukan tiap paragraf, tiap kalimat itu sebenarnya bisa dijabarkan, untuk bisa dijabarkan lebih detail lagi misalnya. Dan sebesar-besar kabar gembira bagi seorang manusia adalah taufiknya kepada keimanan dan amal soleh. Maksudnya apa? Sebelum antum beriman dan amal soleh, antum pikirkan bahwa sebelum itu, itu semua dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mentakdirkan, Allah yang memberi taufik gitu kan. Nah, hal tersebut merupakan awal dan asal dari berita gembira karena nazm atau karena urutan surat ini. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Itu disebut amanu wa 'amilus shalihat itu sebagai apa? Sebab untuk mendapatkan apa yang diberita gembirakan ini. Empat hal tadi. Jannat, kemudian samarah rizki, kemudian zaujat, azwaj, kemudian khulud. Nah, itu semua sebabnya apa? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman dan amal saleh. Tapi orang tidak akan apa? Tidak akan beriman, tidak akan beramal saleh kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya dari Syekh di sini. Dan yang setelahnya adalah berita gembira ketika mati. Jadi gini, nazamnya kan Allah menyuruh Rasul beritakan, wartakan kabar gembira ini kepada manusia selagi kalian hidup di dunia. Nah, kemudian setelah kalian mati nanti, kalau kalian sudah menunaikan iman dan amal soleh semaksimal mungkin, maka saksikan nanti kabar gembira setelah nanti di hari kiamat nanti. Ya, yang selanjutnya adalah sampai kepada kenikmatan tersebut yang abadi. Kita mohon kepada Allah dari karena nasallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kita tutup setelah ini insyaallah kajian al-Waraqat syarah al-Waraqat al-Mahalli insyaallah langsung habis ini sekitar 5 menitan lah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana kabarnya Arif?